ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-37 dari kitab Mawaqitus Shalah. Dan pada bab yang ke-37, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha wa la yu'idu illa tilka shalah." Bab, barang siapa yang lupa melaksanakan suatu salat, salah satu salat dari salat yang 5 waktu, maka hendaklah dia melakukannya tatkala dia ingat. Dan ini merupakan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini. Kemudian kata Imam Bukhari, wala yu'idu illa tilka shalah. Dan tatkala seseorang melakukan salat yang ia lupa darinya, maka tidaklah dia mengulang kecuali salat yang lupa tersebut. Tidaklah dia melakukan salat kecuali salat yang lupa tersebut. Dan ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Misalnya seseorang pada salat zuhur dikarenakanlah dia tidur dan tidak terbangun kecuali di waktu maghrib, maka ia salat maghrib. Kemudian setelah itu salat isya, dan pada isya dia baru teringat bahwasanya tadi belum salat asar. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, kalau keadaan seperti ini, maka tidaklah wajib baginya kecuali melakukan salat asar yang dia lupa tersebut. Ketika ingat, langsung dia salat asar 4 rakaat. Dan tidak mengulang salat maghrib dan isya yang telah dilakukan. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan disadana pendapat yang lainnya, bahwasanya kalau seorang sholat duhur kemudian lupa saat asar dan tidak teringat kecuali pada al-isya, maka dia langsung melaksanakan sholat asar dan sholat-sholat yang setelahnya, itu maghrib dan isya, diulang min ajli tertib, agar sholatnya dengan tertib asar, maghrib, isya. Dan tapi pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih kuat, yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pasti tidak wajib mengulang maghrib dan isya yang ia lupa tersebut. Kemudian beliau menukil asar salah seorang ulama dari kalangan At-Tabi'in, itu asar Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Wa qala Ibrahim, man taraka salatan wahidatan 20 sana lam yu'id illa tilka salat al-wahidah. Kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, barang siapa yang lupa meninggalkan salat, satu salat, barang siapa yang pernah meninggalkan satu salat itu lupa, kemudian sampai berlalu 20 tahun. Ini mana lil-mubalaghah, lil-mubalaghah. Karena biasanya tentunya kalau 20 tahun sudah tidak ingat lagi, tapi mubalaghah. Kata seandainya sampai 20 tahun pun berlalu, maka tidaklah yang dia lakukan kecuali sholat yang lupa tadi. Tidak harus mengulang sholat-sholat yang lainnya. Ini pendapat Imam Bukhari yang beliau perkuat dengan asar Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan juga merupakan zahir hadis yang akan beliau nukil dalam bab ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwasanya yang wajib dilakukan adalah salat yang dia lupa darinya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Anas mausulan qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nuaim wa Musa ibn Ismail Abu Nuaim Raihan Raihan Cilimus Masmu Ahsan al-Fadl ibn Dukain wa Musa ibn Ismail Abu Zaki qala haddathana Hammam dan Hammam huwa ibn Yahya madkur Fathul Bari Hammam ibn Yahya al-Audi an Qatada qala Qatada Muhammad Qatada ibn man Abdurrahman Hasan Qatada ibn Da'ama an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah. Mana bukunya Muawiyah? Anas ibn Man, Muawiyah. Hasan Anas ibn Malik. Radiyallahu ta'ala anani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Wa qimish salata li dzikri. Qala Musa qala Hammam سمعت يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى كاليات pertama disebutkan seperti ayat yang biasa kita baca di mushaf di surah Taha وأقم الصلاة للذكرى كاليات kedua yang disebutkan oleh Musa ibn Ismail dari Hammam menukil dari gurunya bahwasanya membacanya waqimish sholata lidzikra. Wa qala Habban haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya sholatan barang siapa yang lupa dari suatu salat lupa melaksanakan salah satu atau sebagian dari sholat wajib." Seperti tadi kita contohkan, seseorang sholat duhur kemudian dia lupa melaksanakan sholat asar dikarenakan tidur atau yang lainnya, kemudian baru teringat setelah dia melaksanakan sholat isya. Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa dari sholatnya. Kalau saya muslim ada tambahan auna ma'anha, atau dia tertidur dari sholatnya. Falyusalli idza dzakaraha, maka dia laksanakan sholat tersebut tatkala dia teringat atau tatkala dia terjaga dari tidurnya. Seandainya luputnya dikarenakan tidur. Dan kata Nabi, la kafarata laha illa dzalik, dan tidak ada kafarah untuk hal tersebut, itu lupa melakukan sholat dengan lupa tertidur kecuali melakukan sholat tersebut tatkala dia teringat. Kemudian beliau menyebutkan ayat wa aqimish sholata lidzikri, ayat di surah Taha. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang yusr wa suhulah hadad din, tentang mudahnya agama ini. Agama ini adalah agama yang sangat mudah. Sampai dalam masalah pelaksanaan sholat, seorang yang tertidur bahkan yang mengatakan laisa fi naumi tafrit, tidak ada dosa bagi orang yang tertidur dari sholatnya, kecuali tentunya kalau dia menyengaja untuk melupakan sholat sebelum tidurnya. Begitu pula di sini, kalau seorang lupa dari masan suatu salat, maka dia tidak berdosa. Marfu'an al-haraj wal itsm. Dan Nabi menyebutkan bagaimana seorang yang lupa dia salatnya, apa ditinggalkan kan sudah berlalu waktunya ataukah dilakukan salat tersebut. Nabi fal yusalli idza dzakaraha. Maka salatlah kalau dia mengingat. Tatkala dia ingat. Dan di kalimat ini sebagian ulama pendapat yang kuat bahwasanya kalau seseorang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha. Karena Nabi menyebutkan fal yusalli idza dzakaraha itu untuk yang lupa atau untuk nama anha. Ada kalau sengaja maka tidak bisa diganti salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Begitu pula sama hukumnya siam Ramadan. Allah Subhanahu menyebutkan qadha siam itu bagi orang yang sakit atau bagi orang yang safar. Maka jika seorang sengaja berbuka di bulan Ramadan dengan tanpa udzur syar'i itu tidak bisa diganti setelah bulan Ramadan. Wajib baginya bertaubat dari dosa tersebut. Dan pendapat ulama yang lainnya berbeda dengan pendapat ini dan mengambil istinbatnya, katanya seandainya seorang luput dari salat dikarenakan lupa atau dengan tidur saja wajib untuk segera menggantinya, maka kalau sengaja mimba bin aula. Begitu pula seorang yang berbuka dikarenakan sakit atau safar itu wajib mengqadha setelah Ramadan, maka kalau berbuka setelah Ramadan mimba bin aula harus diqadha. Akan tapi zahir hadis dalam masalah ini lebih kuat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia tidak bisa mengganti salat yang telah dia tinggalkan tersebut. Tidak bisa diqadha. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa dari perbuatan tersebut yang mengandung dosa yang sangat besar, kemudian hanya dia memperbanyak nawafil, perbanyak salat nafilah dan amalan saleh. Yang mudah-mudahan dengannya dia menghapus atau bisa menghapus dosa yang dia lakukan tersebut. Adapun mengganti yang sudah luput maka tidak bisa. Karena tidak ada udzur baginya untuk meninggalkan salat dengan sengaja. Yang diberi udzur itu kalau lupa atau dikarenakan tertidur. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Al-Sahih Malisa Fi Sahihain. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Kita memasuki bab yang ke-14 dari Kitabul Iman. Itu al-mu'min la tadur imanahu al-khawatir allati lam yuhaqqiqha. Seorang mu'min tidak termadarati keimanannya tatkala terjadi khawatir, terjadi pikiran-pikiran di benaknya. Lam yuhaqqiqha, yang dia tidak meyakini apa yang terbukti tersebut. Karena al-khawatir, bayangan-bayangan yang ada pada seorang itu di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Bahkan kita sedang sholat, ingin khusyuk, tiba-tiba teringat sesuatu. Terlebih lagi dalam keadaan bukan sholat. Al-khawatir itu di luar kendali kita. Oleh karena itu disebutkan di sini, seorang mu'min tidak memadaratkan keimannya al-khawatir atilam yuhaqqiqha. Dengan syarat, dia tidak berlanjut dengan pikiran yang tidak baik tersebut. Bahkan di sini terkadang pikiran yang bisa menyebabkan seorang keluar dari keimanan dan keislamannya. Dia tidak berkelanjutan memikirkan hal tersebut. Bahkan dia berusaha untuk menolaknya. Nah, kita baca hadisnya. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Abu Dawud al-Sijistani, Sulaiman bin Ash'ath, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah wa ibn Qudama ibn Ayyan, qala haddathana Jarir an Mansur an Dhar An Abdi bin Shaddad bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah in ahadana yajidu nafsahu yaridu bi syai lan yakuna humamatan ahab ilaihi min an yatakallami ahabu ilaihi min an yatakallama bi faqala Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila alwaswasa qala ibn qudamah radda amrahu makan radda kaidah qala syekh hadha hadithun sahih ala syarti syekhain alhadith akhrajahu an-nasai fil yawmi wal laila faqala rahimallahu ta'ala akhbarana 'Amr ibn 'Ali قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش أنذرنا بليل بن شداد بن عباس به وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور والأعمش أنه سمع دار بن عبد الله أن بليل بن شداد بن عباس به وأخرج محمد بن نصر المروزي في الصلاة من طريق جرير عن منصور به ومن طريق سفيان والثوري عن منصور به wa min tariki syu'ban mansur sulaiman bih dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata datang salah seorang sahabat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat tersebut berkata wahai Rasulullah kami atau sahasan di antara kami mendapatkan pada dirinya ya ribu syait sesuatu mendapatkan sesuatu padanya itu membayangkan sesuatu dalam pikirannya atau dalam hatinya yang mana perkara yang terbetik tersebut terpikir tersebut la'an yakuna humamatan ahabu ila man yatakallam bih kan seorang menjadi arang itu lebih baik baginya daripada mengucapkan kalimat tersebut menunjukkan kalimat kekufuran kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Dan nanti yang kita tahu di hadis setelahnya bahwa syaitan itu melakukan waswasa, memberikan waswasa kepada manusia dengan mengatakan man khalaqak, siapa yang menciptakanmu? Maka tentunya seorang akan bisa menjawab yang menciptakanku Allah. Kemudian syaitan akan mengatakan man khalaqallah. Kalau begitu siapa yang akan menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala atau siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dan kalimat-kalimat seperti ini tentunya kalau sudah sampai kepada man khalaqallah siapa yang menciptakan Allah ini merupakan kalimat yang bisa menjelaskan seorang kepada kekufuran karena Allah subhanahu wa ta'ala khaliq wa masiwahu makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana cara menghadapi hal tersebut. Dan yang kita lalui kata Nabi sama idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusuli. Dan di ayat yang lain fa idza wajada ahadukum dzalika falyantahi wal yasaid billahi minasyaitan wa qul amantu billah. Kata Nabi SAW, kalau seorang mendapatkan pikiran seperti itu, faliyantahi, maka berhentilah dari memikirkan hal tersebut. Faliyantahi. Kemudian dia mengatakan, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan mohon perlindungan kepada Allah dari waswasa syaitan, dari bisikan syaitan. Karena pertanyaan tersebut atau pikiran tersebut datangnya dari bisikan syaitan. Kata Nabi ketika dikatakan oleh sahabat sebut wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami terkadang katanya mendapatkan pada pikirannya sesuatu, seandainya dia menjadi arang itu lebih baik daripada mengucapkan kalimat tersebut, kalimat yang terbetik atau terbayang dalam pikirannya. Maka Nabi ketika mendengar pertanyaan tersebut beliau berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahilladzi radda kaida ila waswasa. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tipu daya syaitan kembali kepada waswasa. Hanya sekedar bisikan yang bisa ditolak oleh seorang mukmin dengan beristiadah dan mengatakan amantu billahi wa rasuli. Ini hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan datang hadis-hadis yang semisal ini. Dan sebutkan ayat yang lain ketika sahabat tadi bertanya dengan tersebut beliau mengatakan dalika sharihul iman itu merupakan katanya keimanan seseorang yang sholih, yang nyata. Mananya seorang mu'min ketika mendapatkan bayangan tersebut, dia tahu ini merupakan bayangan yang batil, ini merupakan bisikan syaitan. Maka dia tidak berani mengucapkan kalimat yang dia bayang sebut, sampai mengatakan seandainya aku jadi arang itu lebih baik daripada mengucapkan kalimat yang terbayang tadi. Kata Nabi, dzalika sharihul iman, itu katanya keimanan seorang mukmin, dia tidak terpedaya oleh bisikan syaitan. Kemudian Nabi menunjukkan bagaimana cara menghadapi bisikan tersebut. Nabi mengatakan falyantahi, hendaklah berhenti dari pikiran tersebut, waliyastaghfir billah, dan mohonlah perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang kita lalui, Nabi mengatakan wa qul amantu billahi wa rasulih, dan katakan aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Dan hal seperti ini terkadang terjadi pada kita. Dan di sini dorongan bagi kita agar kita tidak mengikuti bisikan syaitan. Dan bukan hanya itu saja, sampai dalam masalah ma'asi, perbuatan maksiat, terkadang terbayang pada pikiran kita keinginan untuk berbuat buruk, baik berkata dusta atau bahkan berbuat zina atau hal yang lainnya, terkadang terbesit di pikiran kita. Maka katailah itu merupakan waswasa syaitan, itu bisikan syaitan yang harus kita tolak, yang harus kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan bisikan syaitan. Dan juga dorongan bagi kita agar kita benar-benar memperhatikan keadaan hati kita. Sahabat ketika mendapatkan hal tersebut, beliau tidak diam, tapi beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan hirs para sahabat, perhatian para sahabat dengan keadaan hati mereka. Benar-benar mereka memperhatikan keadaan hatinya. Maka ini merupakan teladan bagi kita. Kita jangan lalai dari keadaan hati kita. Apakah hati kita sedang sakit atau justru hati kita dalam keadaan berbahaya atau dalam keadaan baik. Hendaknya kita banyak muhasabah, sehingga nanti kita akan paham. Seandainya hati kita dalam keadaan sakit, kita berusaha segera untuk mengobati hati kita. Dan dalam keadaan baik, kita berusaha untuk meningkatkan dan lebih memperbaiki keadaan hati kita. Dan hati merupakan mahal nadhurillahi azza wajal, tempat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat harta kalian, tidak pula rupa kalian. Yang Allah lihat adalah hati serta amalan kalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.